KM Gunung Baru, semangat semuanya. Yang bisa nyanyi lagu ini kita nyanyi bareng-bareng semuanya yuk. Sing kadresnani. sudah Niken hadirkan.